Artis cilik yang punya suara merdu, artis cilik yang punya suara sakti, artis cilik yang punya komunitas SNP Indonesia. Ada Ramayana, ada Randy Shooting, siapa dia kalau bukan Tasya New Palapa.